Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an walhamdulillah segala puja dan puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di malam hari yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keberkahannya, kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari pembacaan Manzumah Al-Ha'iyah fi aqidati ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh al-imam al-hafiz Abu Bakar Abdullah ibnu Abi Daud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala, disertai dengan penjelasan syarah oleh fadilatul syekh al-alamah Salih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan dari bait yang ke-29 berkenaan dengan adab kubur, demikian pula tentang al-haud, beriman terhadap telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mizan, demikian pula beriman terhadap timbangan pada hari kiamat. Yang ini cangkupan pembahasan ini adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Kita lanjutkan pada malam hari ini insyaallah pada bait yang ke-30, masih terkait dengan keimanan terhadap hari akhir, yaitu beriman ataupun mengimani bahwasannya orang-orang yang beriman itu akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari an-nar, dari neraka, yakni sahibul kabirah, para pelaku dosa besar akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka setelah mereka diazab di dalam neraka, kemudian dimasukkan Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Ini khurujul muwahhidin minan nar, keluarnya ahlu tauhid, ya, yakni keluarnya pelaku dosa besar dari ahlu tauhid dari neraka. Ini tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, keluarnya pelaku dosa besar dari ahlu tauhid, dari orang-orang yang bertauhid, dari neraka. Qala an-Nadhim rahimahullah, berkata an-Nadhim rahimahullah, wa qul yukhrijullahu al-'azimu bi fadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutrahu 'ala an-nahri fil firdausi tahya bima'ihi ka habbi hamilis sayli idh ja'a yatfahu. Terjemahan dari bait ini, kata beliau, wa qul, dan katakanlah, yakni imanilah, yakinilah, yukhrijullahu al-'azimu bi fadlihi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung akan mengeluarkan dari neraka dengan keutamaannya ajsadan, jasad-jasad minal fahmi, berupa arang, yaitu jasad-jasad yang telah berubah menjadi arang, tutrahu, kemudian jasad tersebut akan diletakkan ala nahri fil firdaus, Kemudian jasad-jasad yang telah menjadi arang tersebut akan diletakkan di dalam sungai Firdaus, sungai yang ada di surga Firdaus. Tahya bima'ihi, yang kemudian jasad tersebut akan hidup kembali karena airnya, yaitu karena air surga tersebut. Kahabbi hamilis sail, seperti biji-bijian yang dibawa oleh banjir. Idja'a yasfahu, ketika banjir tersebut meluap. 6. Kedua bait ini menerangkan tentang keadaan ahlul ma'asi, ahlul ma'asiyat, sahibul kabirah, pelaku dosa besar, dari kalangan muwahhidin, dari kalangan ahlu tauhid, yang mereka nanti akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka apabila mereka masuk ke dalam neraka. Nah, kata syarih, kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, hadhihi mas'alatul usati minal muwahhidin alladina indahum kabairu walakinnaha duna syirik. Permasalahan ini, ya ini yang dijelaskan di dalam bait yang kita baca tadi, adalah berkenaan tentang kaum muwahhidin, ahlu tauhid, alladzina indahum kabair, yang mana mereka memiliki dosa besar, sahibul kabirah, pelaku dosa besar, walakinnaha duna syirki, akan tetapi di bawah kesyirikan. Yani dosanya tidak mencapai syirik, dosa yang di bawah kesyirikan. Maka kata beliau, fahaula yu'tabaruna mu'minina muwahhidin, maka mereka itu dianggap sebagai kaum mukminin yang bertauhid, karena memang mereka masih memiliki keimanan, mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna imanahum wa tauhidahum naqisun, akan tetapi iman mereka dan tauhid mereka itu kurang, berkurang, tidak sempurna. Nah, ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah fil iman, tentang keimanan. Bahwasanya keimanan itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang disebabkan kemaksiatan. Nah, sehingga tingkatan keimanan antara setiap orang itu berbeda-beda tingkatannya, tidak sama. Fa innahum la yakhrujuna minal Islam, maka mereka tidak keluar dari Islam. Jadi orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, akan tetapi mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, mereka tidak dikeluarkan dari Islam, khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, berbeda dengan keyakinan orang-orang khawarij dan keyakinan orang-orang mu'tazilah. Nah, yang mana kita mengetahui bagaimana akidah khawarij, ya, tentang pelaku dosa besar. Nah, khawarij, mereka menganggap seorang yang melakukan dosa besar, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran, atau ke dalam telah menjadi seorang yang kafir. Sehingga apabila mereka mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosanya, maka mereka mati dalam keadaan kafir dan akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini keyakinan orang-orang khawarij wal mu'tazilah. Nah, mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan ini keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang sesat. Fahum tahtal masyiah, maka sesungguhnya mereka, menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar yang masih mukmin, mereka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. insya'allahu ghafara lahum wa lam yu'adzibhum wa dakhalul jannata min awwali wahli. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka dan tidak mengazab mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam al-jannah di awal pertama sekali, yakni tanpa diazab. Wa insyaallahu azabahum, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Walakinnahum la yukhalladuna finnar kama yukhalladul kuffar wal musyrikun. Akan tetapi mereka tidak kekal di dalam neraka sebagaimana kekalnya orang-orang kufar dan orang-orang musyrik. Nih, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sahibul kabirah. Nah, maka seorang sunni semestinya untuk memahami pemahaman ini dengan sebenar-benarnya, ya. Nah, jangan sampai berkeyakinan seperti keyakinan orang-orang khawarij. Wa innama yukhrajuna minan nar ba'da ta'dzibihim. Hanya saja mereka akan dikeluarkan dari neraka setelah mereka diazab. Jadi setelah diazab, mereka akan dikeluarkan, tidak kekal di dalam neraka. Imma bi syafa'ati syafi'in, baik itu dengan syafaat orang-orang yang memberi syafaat, ya, syafaat anaknya misalnya yang meninggal, anak perempuannya meninggal misalnya, itu diantara yang bisa memberi syafaat, ya. Kemudian syafaat dari saudaranya mati syahid, atau syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini syafaat yang terbesar. Baik. Wa imma bintihai azabihim, atau mereka dikeluarkan dari neraka karena memang, ya, sudah selesai azab yang mereka terima, sudah selesai. Nah, jadi ada jangka waktunya, seperti seorang di penjara misalnya. Nah, tidak selama-lamanya di dalam penjara, akan dikeluarkan. Nah, maka seperti inilah keadaan kaum mukminin, sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Fayukhrajuna minan nar qata'an, maka mereka pasti akan dikeluarkan di dalam neraka. Nah, dari sini kita bisa mengatakan, dan boleh untuk kita mengatakan bahwasanya kaum mukminin itu pasti masuk surga, pasti. Ya, kaum mukminin yang di dalam hatinya terdapat keimanan, dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah secara umum. Nah, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk kita menta'yin, menentukan orang-orangnya si fulan masuk surga, si fulan masuk surga misalnya, tidak diperbolehkan. Fannaru yadkhuluhal kafiru wal musyrik, maka neraka itu akan dimasuki oleh orang kafir dan orang musyrik. Ini pasti. Nah, karena memang neraka itu tempat tinggalnya orang kafir dan orang musyrik. Waqad yadkhuluhal mu'min al muwahhidu bidunubih, dan terkadang kaum seorang mukmin juga akan masuk ke dalam neraka disebabkan karena dosa mereka, karena dosa yang mereka lakukan. Walakinnal kafira wal musyrika yukhalladani finnar, akan tetapi seorang yang kafir dan seorang musyrik, keduanya akan kekal di dalam neraka, ya, selama-lamanya, tidak akan dikeluarkan dari neraka. Ini orang-orang kafir. Wa ammal muwahhidin, wa ammal muwahhid wal mu'min, adapun seorang yang bertauhid dan seorang yang mukmin, fala yukhalladu fiha idza dakhalaha, maka dia tidak kekal apabila dia memasukinya. Hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah, ini adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, berbeda dengan akidahnya khawarij wal mu'tazilah. Nah, ini jadi dibedakan ya, akidah khawarij dan mu'tazilah. Nah, sekarang kita tes ya kepada anak-anak. Nah, Hamzah, seorang mukmin apabila dia melakukan dosa, dosa kecil atau dosa besar, kemudian dia mati setelah bertaubat, bagaimana dia? Dia bertaubat sebelum mati, bagaimana keadaannya? Hah? Apa? Masuk surga? Dosanya? Apa? Diampuni. Nah, Hasan, seorang mukmin pelaku dosa besar kemudian meninggal dan dia telah bertaubat, ya sudah, jadi diampuni dosanya dan dia masuk ke dalam surga. Nah, sekarang ada yang kedua. Seorang mukmin ya, sahibul kabirah, pelaku dosa besar, mati dalam keadaan belum bertaubat. Bagaimana dia keadaannya? Nah, di depan siapa? Awang. Bagaimana keadaannya? Dia masuk surga atau masuk neraka? Nah, kalau antum belum memahami akidah ini, berarti belum memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Belum memahami akidah Salafus Saleh. Nah, Dzulqarnain. Nah, Volvo. Gimana? Seorang mukmin pelaku dosa besar, dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Bagaimana keadaannya di akhirat? Masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka. Wah, bahaya ini. Masuk neraka atau masuk surga? Hah? Masuk neraka atau masuk surga? Hanif, masuk neraka atau masuk surga? Hah? Masuk neraka. Seorang mukmin pelaku dosa besar mati belum bertaubat. Dia mukmin tapi terjatuh ke dalam dosa besar, meninggal belum bertaubat. Bagaimana dia di akhirat? Masuk surga atau masuk neraka? Hah? Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Masuk surga. Ini belum paham berarti. Hasan, masuk surga atau masuk neraka? Hah? Apa? Masuk neraka dulu, kemudian masuk surga. Setuju semua? Wah, bahaya ini. Berarti akidahnya khawarij kalau seperti ini. Pasti masuk neraka. Nah, ini khawarij, ini akidah khawarij. Dia pasti masuk neraka gitu. Nah, Nabil, masuk surga atau masuk neraka? Nah, antum sudah lama mondok. Nah, masuk surga atau masuk neraka? Nah, kok diem? Siapa? Abdullah Palaran. Masuk surga atau masuk neraka? Ini akidah nih, ini penting ya. Ini menandakan antum belum paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya belajar jangan mainan. Ya. Hah? Nah, itu jawabannya. Jawabannya apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, masuk jannah tanpa diazab. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, diazab dulu baru masuk jannah. Paham ya? Paham, Fahri? Jadi apa tadi? Seorang mukmin pelaku dosa besar belum taubat, mati, maka dia di akhirat apa? Di bawah kehendak Allah. Kita enggak bisa memastikan dia diazab dulu atau masuk surga langsung, tidak bisa. Tahta masyiatillah. Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang pasti bahwasanya mereka seorang mukmin itu pasti masuk surga. Apakah dia diazab dulu atau langsung dimasukkan ke dalam surga? Nah, bisa dipahami ya. Jangan sampai keliru di dalam permasalahan ini. Baik. Al-Khawarij yaqulun, orang Khawarij, nah, mereka mengatakan murtakibul kabirah kafirun kharijun minal millah. Seorang pelaku dosa besar, maka dia kafir dan keluar dari agama, keluar dari Islam. Ya. Seorang pelaku dosa besar, dia kafir dan keluar dari Islam. Ini keyakinan Khawarij. Wa idza mata wa lam yatub fa huwa khalidun mukhalladun finnar mithlul kuffar. Apabila dia mati dan belum bertaubat, maka dia keadaannya seperti orang kufar, kekal di dalam neraka. Nah, ini keyakinan Khawarij. Wal Mu'tazilah, adapun Mu'tazilah, madhab Mu'tazilah, mereka mengatakan yakhruju minal iman wa la yadkhulu fil kufr. Kata Mu'tazilah, mereka mengatakan seorang pelaku dosa besar, seorang mukmin ini ya, kita berbicara seorang mukmin. Seorang mukmin pelaku dosa besar, maka dia keluar dari keimanan dan tidak sampai kepada kekafiran. Jadi dia bukan mukmin dan bukan kafir. Yang istilah mereka apa? Manzilatun baina manzilatain. Mereka berada di salah satu dari dua keadaan. Ini akidah yang sangat membingungkan, akidah Mu'tazilah. Wa idza mata fa in mata wa lam yatub fa huwa mukhalladun finnar. Maka apabila dia mati dan belum bertaubat, dia akan kekal di dalam neraka. Ini keyakinan Mu'tazilah. Jadi keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij itu ada sisi persamaannya dan ada sisi perbedaannya. Ya. Ada sisi persamaannya dan ada sisi perbedaannya. Persamaannya apa? Persamaannya apabila mati, maka sama-sama masuk neraka dan kekal di dalamnya. Perbedaannya hanya hukum di dunia. Kalau Mu'tazilah, mereka masih menghukuminya bukan mukmin, bukan kafir. Adapun Khawarij, mereka menghukuminya di dunia, seorang pelaku dosa besar adalah kafir. Baik. Wakil al-madhabaini batilun wa dhalun wa mukhalifun lil adillah. Dan kedua mazhab tersebut itu mazhab yang batil dan mazhab yang sesat yang menyelisihi al-adillah, menyelisihi dalil-dalil yang ada. Fa inna Allah jalla wa ala yaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa seorang yang mempersekutukannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa yang di bawah itu bagi yang dia kehendaki. Ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa yang selain kesyirikan, yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Wa ja'a fil hadis, dan disebutkan pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, hadis yang panjang, disebutkan di situ, idza dakhala ahlul jannata jannah wa ahlun nari nara, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, intolik, lihatlah di antara mereka. Yani di antara penghuni neraka. Faman kana fi qalbihi adana min mithqali habbati khardalin min imanin fa akhrijuhu minan nar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, lihatlah di antara mereka, Barang siapa yang di dalam hatinya ya adena, jadi ada keadaan yang lebih kecil dari biji dzarrah berupa keimanan, maka keluarkanlah ia dari neraka. Jadi seorang yang memiliki keimanan sekecil apapun, maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Nah, ini diantara hadis syafaat. Hadis tentang syafaat. Wa dzalika adhaful iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzalika adhaful iman. Hadis tentang ingkar mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Wadzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Apabila dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Dan apabila dia tidak mampu, maka ingkarilah dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Dan demikianlah keimanan yang paling lemah. Nah, jadi iman itu ada yang kuat, ada yang lemah. Wa yukhriju wa qad iftaraqa wa sara fahman. Dan seorang mukmin tersebut yang dikeluarkan dari neraka dalam keadaan tubuhnya telah terbakar dan telah menjadi arang. Ya, ini keadaannya. Seorang disiksa di dalam neraka. Ini seorang mukmin ya. Seorang mukmin disiksa di dalam neraka karena dosanya, disiksa sampai menjadi arang. Fa yudha'u fi nahrin min anharil jannah. Kemudian tubuh yang telah menjadi arang tersebut dimasukkan ke dalam sungai di dalam surga. Jadi dikeluarkan dari siksa api neraka, ya, tubuh yang telah menjadi arang dimasukkan ke dalam sungai di dalam jannah. Fayan butu jasaduhu kama yan butul asab. Nah, maka tubuhnya pun, ya, jasadnya pun tumbuh kembali sebagaimana tumbuhnya benih. Summa yudkhilul jannah. Kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah. Jadi dibersihkan dahulu dari dosa-dosanya. Qaulun Nadzim rahimahullah, kemudian perkataan An-Nadzim rahimahullah, minal fahmi, yakni tatafahhamu ajsaduhum minal azab. Tubuh-tubuh mereka itu menjadi arang karena diazab di dalam neraka. Wallahualam. Ya, hadis ini, ya, hadis yang kita bacakan ini selain berisi al-wa'ad, isinya juga wa'id. Selain berisi janji, maka isinya juga ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya seorang pelaku dosa besar itu akan diazab dengan azab yang sangat dahsyat sampai tubuh seorang menjadi arang. Ya, sehingga seorang tidak bermudah-mudahan di dalam melakukan perkara maksiat, di dalam melakukan perkara dosa. Dengan hujah apa? Dengan alasan apa? Saya masih mukmin. Ya, seorang mukmin itu pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, apakah kita semua bisa menjamin diri-diri kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang menjamin. Apakah di antara kita ada yang sanggup, ya, satu detik pun untuk disiksa, diazab di dalam neraka? Tentunya tidak ada yang sanggup. Nah, maka hadis ini selain isinya adalah janji, ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan, juga isinya ancaman, sehingga kita berimbang di dalam menyikapi hadis-hadis seperti ini. Nah, karena al-khauf war-raja itu harus seimbang. Rasa takut dan rasa harap itu harus keadaannya seimbang. Apabila berat sebelah, maka seorang akan berjalan akidahnya menjadi timpang. Ya. Dia hanya mengandalkan khauf. Nah, berlebih-lebihan dalam sikap khauf, takut. Maka dia akan menjadi khawarij. Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar karena didasari khauf, takut terhadap dosa. Mereka menganggap dosa itu sesuatu yang sangat besar apabila dilakukan. Sehingga apabila seorang yang melakukan dosa, menurut mereka telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, sangat besar. Sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan ini kesesatan. Sementara sebaliknya, lawan dari khawarij adalah murji'ah. Yang mereka mengatakan apa? Seorang mukmin kalau sudah beriman, ya sudah. Kalau sudah, dia sudah meyakini, sudah mengenal Allah, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, ya sudah. Dia adalah seorang mukmin yang sempurna. Dosanya tidak berpengaruh apa-apa sama sekali. Nah, ini keyakinan murji'ah. Dua kutub yang sangat ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Dua-duanya sesat. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, ya, senantiasa mereka bersikap adil, bersikap seimbang di dalam segala perkara, termasuk dalam permasalahan akidah seperti ini. Kita tidak berlebihan sampai mengkafirkan pelaku dosa besar, juga kita tidak berlebihan menganggap seorang mukmin yang melakukan dosa besar dia adalah mukmin yang sempurna seperti murji'ah. Dan ini kesesatan. Taib. Qauluhu, perkataan Nadzim rahimahullah, ala nahri fil firdausi tahya bima'ihi. Kemudian jasad tersebut itu akan dimasukkan ke dalam sungai di dalam surga, surga Firdaus. Kemudian jasad tersebut akan hidup kembali. Jasad yang telah gosong menjadi arang tersebut hidup kembali karena air surga tersebut. Al Firdaus huwa a'lal jannah. Firdaus ini adalah derajat surga yang paling tinggi. Dan ini yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita meminta al-jannah, maka mintalah surga Firdaus. Nah, idza sa'altumul jannah fas'alu al-Firdaus. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi derajatnya. Nah, jadi tidak mengapa kita apabila berdoa dengan doa yang terbaik. Jangan kita merasa apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah doa kita ini adalah doa yang sulit untuk dikabulkan. Jangan. Ya. Ketika kita berdoa, maka posisikanlah diri kita sebagai seorang yang sangat lemah, seorang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Nah, selama doa tersebut tidak mengandung kezaliman, tidak mengandung pemutusan silaturahim, demikian pula doa tersebut tidak berlebihan, maka insyaallah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa tersebut. Ya, apakah doanya akan dikabulkan langsung atau doanya akan dikabulkan dengan jenis yang lainnya, misalnya dia meminta motor, ya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya sepeda misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menyimpan doanya tersebut, akan dibalas di dalam surga. Jadi seorang yang berdoa itu, apabila dia berdoa dengan tulus, dengan ikhlas, dengan benar, maka pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu para sahabat mereka sangat bersemangat. Ya, idan nastaksiru ya Rasulullah, kalau begitu kami akan semakin banyak berdoa wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsar wa atyab. Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih banyak lagi pembalasannya dan lebih baik lagi balasannya. Nah, jadi ini surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi derajatnya. Qauluhu, dan perkataan Nadzim rahimahullah, kahabbi hamil saili idza ayatfahu, seperti biji yang dibawa oleh banjir apabila banjir tersebut meluap. Kama ja'a fil hadis sahih, sebagaimana yang datang di dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan di situ hatta idza kanu fahman, hingga apabila mereka telah menjadi arang, udzina bisyafa'ah, mereka pun diberi syafaat. Faji'a bihim dhaba'ir dhaba'ir, maka didatangkanlah mereka ya kelompok-kelompok. Jadi sekelompok-sekelompok didatangkan. Fabuttu 'ala anharil jannah, dan mereka pun akan ditebarkan seperti biji-bijian. Keadaan mereka akan diceburkan, dilemparkan ke sungai, tapi sungai di dalam surga, dilemparkan jasad-jasad yang telah menjadi arang tersebut. Tsumma qila, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah afidhu alaihim, wahai ahlul jannah, wahai penduduk surga, curahkanlah kepada mereka, ini siramilah mereka. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penghuni surga yang lain, mereka diperintahkan untuk menyirami jasad yang telah menjadi arang tersebut. Siramilah mereka. Fayambutuna nabatal hibbah takunu fi hamil sail, maka mereka pun akan tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian apabila dibawa oleh banjir. Nah, dhaba'ir di dalam hadis ini maknanya adalah jama'at muhtaritin, kelompok orang-orang yang telah terbakar, yang telah gosong. Fayulqawna fi nahri min anharil jannah yusamma nahrul hayah, kemudian mereka akan dilempar ke dalam sungai ya, sungai jannah, sungai di dalam surga, akan dilemparkan jasad tersebut. Nah, fayahyauna kama yahyal habbu alladhi yahmiluhu sail, maka mereka pun akan hidup seperti hidupnya biji yang dibawa oleh banjir. Fasail idza jara fil awdiyah yahmilu ma'ahul budur, maka banjir apabila mengalir di lembah-lembah, dia akan membawa benih. Fayatrihuha fayatrahuha fil ardi fatanbut, dan dia akan melemparkannya di permukaan tanah, kemudian dia akan tumbuh. Kadzalika yatruhuna fi nahril hayah fatanbutu ajsamuhum, demikian pula mereka penduduk neraka ya, yang dikeluarkan dari neraka, mereka akan dilemparkan ke dalam sungai di dalam surga, kemudian jasad mereka pun akan hidup kembali, akan tumbuh. Tsumma ba'da dzalik yadkhuluna al-jannah, kemudian setelah itu mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, qauluhu, dan perkataan Nadhim rahimahullah ka habbil hamil, yakni al-hab alladhi yahmiluhu sail, seperti biji yang dibawa oleh banjir. Nah, yatfahu alaih tsumma yastaqirru fil ardh, jadi keadaan mereka ya seperti biji-bijian yang dibawa banjir, kemudian tumbuh dan menetap di permukaan tanah. Tsumma yanbutu wa yusbihu syajaran hayyan, kemudian mereka tuh menjadi tumbuh dan menjadi pohon yang hidup. Demikianlah keadaan ahlun nar, penduduk neraka dari kaum mukminin yang kemudian dimasukkan ke dalam jannah setelah dibersihkan di dalam sungai di dalam surga. Kemudian mereka menjadi hidup kembali dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Baik, mungkin azan terlebih dahulu. Tafadhal. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab sesuai dengan kemampuan yang ada. Afwan Ustaz, coba sebutkan doa agar dilindungi dari sifat malas secara lengkap. Nah, di antara doa yang bisa dibacakan untuk kita dilindungi dari sifat malas, dan itu ada beberapa doa disebutkan dalam Islam Muslim ya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa minal ajzi wal kasali. Nah, itu di antara doanya. Wasu'il kibar. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari juben, dari sikap pengecut, wal bukhl, dan dari sifat bakhil. Ini sifat-sifat yang jelek. Juben, pengecut, kemudian bakhil. Wal ajzi wal kasali. Demikian pula dari sifat lemah dan dari sifat kasal, malas. Wa dhala'id-dain wa ghalabatir-rijal. Demikian pula meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari lilitan hutang dan dikalahkan oleh seseorang. Nah, doanya ada beberapa lafaz ya. Antum bisa baca di buku atau kitab kumpulan doa-doa Hizbul Muslim atau yang lainnya. Nah, di dalam doa ketika tasyahud sebelum salam juga di situ disebutkan doa berlindung dari sifat malas. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah jika kita di dalam surga kita masih mengerjakan sholat dan amalan soleh? Jazakumullah khairan, amin wa iyakum. Nah, jawabannya adalah di dalam surga itu tidak ada lagi yang namanya beban taklif. Ya, beban taklif. Kita menjalankan ibadah di dunia ini seperti sholat, puasa, zakat, ini kan namanya beban taklif. Ya, ibadah taklif, walaupun istilah taklif, istilah menamakan ibadah itu sebagai beban, ini adalah istilah yang sebagian para ulama sebenarnya mengkritik. Ya, tapi ini sudah menjadi istilah taklif. Sesuatu yang memang dibebankan kepada seseorang di dunia. Adapun nanti di akhirat, di dalam jannah, itu sudah tidak ada lagi taklif. Jadi tidak ada sholat, tidak ada puasa, ya. Yang ada adalah kita tinggal memetik hasil yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Nah, akan tetapi di dalam jannah itu penghuni jannah, penghuni surga, mereka akan senantiasa bertasbih. Nah, bertasbih. Adapun tasbih itu dilakukan di dalam surga. Akan tetapi tasbih di dalam surga itu tidak seperti di dunia. Ya, ini kalau di dunia kita yang namanya zikir itu masih ada apa ya beban seperti itu. Tapi di dalam surga tasbih keadaannya seperti seorang bernafas. Jadi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan puji-pujian kepada Allah, ya, dan bertasbih kepada Allah itu adalah sebuah kenikmatan, bukan sebuah beban. Seperti kita bernafas, itulah tasbih. Tasbih kita nanti di tasbih seseorang di surga, ya, bukan kita. Kita tidak memastikan masuk surga, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan. Afwan, Anda mau tanya, apabila kita mendapatkan uang 100 juta di jalanan lalu kita gunakan untuk umroh, apakah uang tersebut uang yang halal? Mohon jawabannya. Nah, ini pembahasan fikihnya namanya lukotoh, barang temuan. Kalau seperti ini keadaannya, apalagi ini jumlah yang sangat besar, tidak boleh untuk digunakan secara langsung, nggak boleh. Ya, jadi kalau kita menemukan uang dalam jumlah yang besar, ya, yang itu sangat berharga, maka harus diumumkan sampai jangka waktu 1 tahun. Nah, apabila 1 tahun diumumkan, tidak ada yang mengaku memilikinya, maka kita boleh menggunakannya. Dengan syarat apa? Apabila suatu ketika orangnya datang, kita harus mengembalikannya. Seperti itu. Jadi tidak boleh dapat langsung umroh. Nah, ya, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah dosa kesyirikan itu bisa membuat seorang menjadi kafir? Ya jelas, ya. Dosa kesyirikan bisa membuat seorang menjadi kafir. Tapi apakah boleh kita ketika melihat seorang mukmin dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Boleh kita kafirkan? Maka ini tidak boleh serta-merta untuk dikafirkan. Di sana ada kaidahnya. Tapi hukum secara umum kita mengatakan seorang yang berbuat syirik, maka dia menjadi kafir. Nah, dan apakah syirik kecil itu bisa diampuni? Nah, syirik kecil itu seperti dosa besar, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila pelakunya belum bertobat, meninggal, maka keadaannya seperti pelaku dosa besar. Tapi ini ada pertanyaan agak sensitif. Baik. Apakah orang yang habis disiksa dia masuk surga Firdaus? Wallahu a'lam bishawab. Jelas seorang ya mukmin setelah dia apabila dia masuk ke dalam neraka dan telah disiksa, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka tersebut dan dimasukkan ke dalam jannah. Nah, adapun derajat jannahnya wallahu a'lam bishawab. Apakah ahlu taufik yang keluar dari neraka masuk surga tersendiri? Tidak, ya, bersama ahlul jannah yang lain. Nah, bersama penghuni surga yang lainnya yang telah terlebih dahulu masuk ke dalam al jannah. Nah, sehingga salah satu siksaan berikutnya, bukan siksaan ya, ini salah satu yang akan dialami oleh seorang yang telah dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, dia memiliki rasa malu, ya, rasa malu kepada penghuni surga yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apakah pelaku dosa besar dari kalangan muwahhidin itu diazab di neraka secara berulang kali atau sekali saja? Wallahu a'lam. Ya, yang jelas disiksa, diazab apabila mereka memang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengazab mereka. Mereka akan diazab apakah sekali atau berulang kali? Wallahu a'lam bishawab. Dan apakah mereka diazab dalam satu neraka dan neraka yang lain? Ya sama. Yang jelas mereka diazab di dalam neraka. Ya. Apakah penyimpangan Yahya al-Hajjuj itu benar? Benar. Ya, ini telah jelas ya di kalangan Ahlus Sunnah, bukan sesuatu yang tersamarkan, fitnah yang sudah selesai. Ini sudah jelas. Ya. Nah, sekarang ada fitnah yang baru. Ya, insyaallah kita tetap mengetahui semuanya. Fitnah musaqifah. Adapun fitnah al-Hajjuriyah itu sudah jelas. Apa dalil tidak boleh mengkhususkan ziarah kubur? Apa Ustaz Anam bertanya, apa dalil tidak boleh mengkhususkan ziarah kubur? Dalilnya apa? Dalilnya adamud dalil. Nah itu. Dalilnya adalah tidak ada dalil. Paham ya? Apa dalil tidak boleh mengkhususkan ziarah kubur? Dalilnya enggak ada dalil. Apa dalil enggak boleh tahlilan? Dalilnya tidak ada dalil. Paham maksudnya ya? Bahwasanya yang nama ibadah asal hukumnya adalah terlarang sampai ada dalil. Kalau kita tidak melakukan suatu ibadah tidak ada dalilnya, berarti kita melakukan ibadah tidak di atas dalil dan itu adalah bid'ah. Sehingga dalilnya adalah tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalil Rasulullah mengkhususkan ibadah ketika Ramadan misalnya, ketika selesai sholat Id, ziarah kubur, enggak ada dalilnya. Sehingga orang yang melakukan pengkhususan seperti itu dia telah terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.